Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wassalam tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain, juga para pemirsa beberapa stasiun TV dan terkhususkan anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada, juga para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan hakikat syirik. Kalau sudah jelas penjelasan yang diterangkan di beberapa pertemuan yang lalu, ini ada satu kaidah yang sangat agung yang bisa menyingkap rahasia dari permasalahan syirik yang sedang kita bahas ini. Apakah itu? Yaitu bahwa sebesar-besar dosa di sisi Allah adalah su'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang su'udzon, yang berburuk sangka kepada Allah, dia orang yang memiliki prasangka yang bertolak belakang dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Bertolak belakang dengan isi kandungan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Menganggap Allah banyak kekurangan, menganggap Allah keliru, menganggap Allah tidak sempurna. Dan itu su'udzon yang tidak layak dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka tak heran apabila Allah azza wa jalla mengancam azab kepada orang yang berburuk sangka kepada Allah dengan ancaman yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Saking dahsyatnya ini ancaman. Dalam surah Al-Fath, surah ke-48, ayat yang ke-6 Allah menyatakan, alaihim da'iratus sawu. Bagi mereka yang su'udzon kepada Allah akan dapat giliran azab yang sangat dahsyat. Di antara orang-orang yang su'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, orang-orang musyrik, munafik, laki dan perempuan. Sebagaimana di dalam surah Al-Fath tadi, liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-musyrikina wal-musyrikat adh-dhannina billahi dhannas-sau alaihim da'iratus-sau wa ghadiballahu alaihim wal'anahum wa'anda lahum jahannam wasa'at masira. Allah hendak mengazab orang-orang munafik baik laki ataupun perempuan. Orang-orang musyrik baik laki ataupun perempuan. Karena mereka sudah berburuk sangka kepada Allah. Adh-dhannina billahi dhannas-sau. Alaihim da'iratus-sau. Bagi mereka nanti akan dapat giliran azab yang buruk karena su'udzon mereka kepada Allah. Terus wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Wa 'adda lahum jahannam, Allah siapkan bagi mereka jahannam. wasa'at masyiro. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Orang yang mengingkari salah satu sifat, di antara sifat-sifat Allah, Allah katakan, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah, itu adalah zon kamu yang telah kamu sangkakan kepada Allah. Tapi zon yang su, sangkaan yang buruk kepada Allah, ardakum, sangkaan tersebut membinasakan kamu. Fasbahtum minal khasirin. Lalu kalian akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ketika Allah berfirman tentang Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kaumnya itu kan menyembah berhala, menyembah patung. Banyak patung yang disembah. Apa kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya? Madza ta'budun? Apa sih yang kalian sembah ini? Aifkan alihatan dunallahi turidun? Apakah kebohongan yang kalian inginkan, apakah kebohongan yang kalian ada-adakan untuk bisa menyembah sesembahan-sembahan selain Allah? Fama dhannukum bi rabbil alamin? Coba, bagaimana prasangka kalian kepada Allah Rabbul Alamin? Makna dari ayat ini, surah As-Saffat ayat ke 85 dan 86 sampai 87, Allah berfirman demikian, maksudnya bagaimana prasangka kamu terhadap Allah? Apakah Allah akan memberi balasan kepada kalian atas prasangka tersebut dengan balasan yang baik ketika kalian berjumpa dengan Allah, padahal kalian menyembah kepada selain Allah? Menyembah kepada selain Allah, lalu Allah akan berikan ganjaran yang baik. Apakah kalian berprasangka seperti itu? وَمَاذَا ظَنَنْتُمْ بِهِ حَتَّى عَبَدْتُمْ مَعَهُ غَيْرَهُ. Bagaimana prasangka kalian kepada Allah sampai-sampai kalian menyembah selain Allah, selain menyembah Allah. Kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Bagaimana kalian bisa berprasangka ada kekurangan di dalam nama-nama, sifat-sifat dan kerububiahan Allah sehingga mengharuskan kalian menyembah kepada selain Allah? Seandainya kalian berprasangka dengan prasangka yang sebenarnya kepada Allah, bahwa Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, Allah itu tidak butuh kepada apapun, tapi segala sesuatu butuh kepada Allah. Allah itu menegakkan keadilan di atas seluruh makhluknya. Allah itu esa menyendiri dalam mengatur, memanage kehidupan seluruh makhluknya. Tak ada yang membantu Allah sedikitpun dalam hal itu. Allah itu mengetahui rincian dari seluruh urusan. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah dari kalangan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala ini menyendiri dalam melakukan semua itu, tak membutuhkan satu pembantu pun. Allah itu rahman dalam hal zatnya, tidak membutuhkan rahmat kepada pihak yang lainnya. Berbeda dengan raja-raja selain Allah dari kalangan manusia, para penguasa negara di dunia, baik presiden, raja, ataupun kaisar, mereka membutuhkan orang lain untuk mengetahui keadaan rakyatnya, mengetahui kebutuhan rakyatnya, butuh orang yang membantu mereka dalam menunaikan kebutuhan rakyatnya itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, raja-raja lain butuh pembantu, butuh perantara untuk menunaikan tugasnya karena kelemahan mereka, karena keterbatasan kemampuan mereka dan ilmu mereka. Presiden tahu enggak keadaan rakyat di kampung-kampung? Enggak. Kecuali kalau mengirim tim, mengirim orang yang dia suruh, tahu harga-harga minyak goreng, berapa harganya, penyebabnya kenapa, siapa yang bermain di balik itu, enggak tahu. Kecuali dengan mengutus orang yang disuruh untuk menyelidiki hal tersebut. Itu orang butuh. Adapun Allah, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang tidak membutuhkan bantuan dari apapun dan dari siapapun, ghani terhadap segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, Rahman dan Rahim, yang Rahman rahmatnya mencakup segala sesuatu, maka membutuhkan perantara, membutuhkan pembantu di dalam mengurus urusan ini merupakan hal yang aib, merupakan kekurangan untuk Zat yang maha kuasa, baik dalam hal kerububiahan, keuluhiyahan, ataupun yang lainnya. Siapa yang menyangka Allah butuh terhadap makhluk lain, berarti orang itu sudah suudzon kepada Allah. Mustahil Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan hal itu. Mustahil, akal, fitrah kita juga akan menolak hal tersebut. Itu merupakan sesuatu yang buruk menurut akal yang sehat, bahkan di atas seluruh keburukan. Kalau menyangka Allah membutuhkan makhluk untuk menunaikan tugasnya, membutuhkan makhluk sebagai perantara bagi hamba untuk beribadat kepadanya. Hal lain yang menguatkan adalah orang yang beribadah pasti mengagungkan yang diibadahinya. Dia merendahkan diri, tunduk dan patuh kepada yang diibadatinya. Allah subhanahu wa ta'ala Zat satu-satunya yang memiliki hak untuk itu. Memiliki hak untuk memperoleh kesempurnaan pengagungan dan pemuliaan, dan hak seluruh hamba merendahkan dan menghinakan diri di hadapannya. Ini murni hak dia, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluknya tidak ada yang memiliki hak untuk itu. Baik para malaikat ataupun para nabi yang mulia, enggak berhak diibadati, enggak berhak diagungkan. Dihormati, ya, harus dimuliakan, iya, para malaikat makhluk mulia, para nabi, para aulia itu makhluk mulia, dimuliakan, iya, dihormati, iya, tapi tidak boleh diagungkan seperti mengagungkan Allah, tidak boleh diibadati seperti kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah pengagungan itu hanya milik Allah semata-mata. Maka termasuk kezoliman yang paling buruk adalah memberikan hak Allah kepada sesama makhluk. Makhluk diagungkan seperti mengagungkan Allah. Menjadikan makhluk sebagai sekutu bagi Allah dalam hal ini. Terlebih apabila yang dijadikan sekutu bagi Allah dalam hal ini adalah hamba Allah sendiri. Dan Allah Azza wa Jalla coba memberikan ilustrasi gambaran perumpamaan seperti yang Allah jelaskan dalam surah Rum ayat 28. Surah ke-30 ayat yang ke-28. Di ayat itu Allah berfirman, "Daraba lakum mathalan min anfusikum." Allah telah memberikan perumpamaan kepada kalian, perumpamaan dari diri kalian juga. "Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa'antum fihi sawa takhafunahum khakhifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun." Kata Allah, apakah kamu memiliki hamba sahaya, budak belian, hamba-hamba sahaya yang kemudian makan bareng, berserikat, bersekutu dalam hal rizki yang kami berikan kepada kalian, makan bareng. Porsinya sama, menunya sama. Kalian takut kepada mereka, takut jatah kalian diambil oleh mereka, takut jatah kalian kurang karena harus diberikan kepada mereka. Apakah begitu? Demikian pula kami merinci menjelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang berakal. Oleh karena itu, kalau umpamanya seorang majikan di dunia, dia tidak perlu khawatir tentang rizkinya yang harus dibagi dua dengan hamba sahaya yang dimilikinya. Nggak akan, pasti beda porsinya, menunya, dan seterusnya. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, "Fakaifa taj'aluna li min 'abidi syuraka fi ma ana munfaridun bihi wa huwa al-ilahiyyah?" Bagaimana kalian akan menjadikan hamba-hambaku sebagai tandingan, sekutu dalam perkara-perkara yang aku esa dalam hal itu? Allati la tambaghi li ghairi, yang tidak layak dimiliki oleh yang lainnya. Wala tasihu li siwaya, tidak berhak, tidak benar kalau diberikan kepada yang lainnya. Maka siapa orang yang berprasangka seperti itu, berarti orang itu tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, tidak memuliakan Allah dengan semulia-mulia pemuliaan, tidak mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang Allah harus diesakan dalam hal tersebut. Orang itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya karena dia menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj 73 dan 74, Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun, fastami'u lah, innal ladhina tad'una min dunillah, lan yakhluqu dhubaba wa la bijtama'u lah. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ." Hei manusia, kata Allah, telah diberikan kepada kalian perumpamaan, dengarkan perumpamaan ini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, baik itu patung, kuburan, pohon, kayu, atau apapun, mereka itu tak mampu walaupun hanya menciptakan seekor lalat, walaupun mereka berkumpul satu sama lain. Seluruh berhala di alam dunia ini berkumpul suruh menciptakan makhluk yang sangat kecil yaitu lalat, mereka enggak bisa. Bahkan Si berhala itu bila ada sesuatu makanan pada dirinya, umpamanya ada patung sambil menengadahkan tangan begini. Disimpan kue nih kita kasih untuk si patung itu. Kue itu direbut oleh seekor lalat, datang lalat ngeong-ngeong-ngeong tep hinggap di makanan itu, dibawa kabur. Bisakah si patung itu mempertahankan kue tersebut dari lalat? Tidak sama sekali. Dha'fal thalib wal matlub. Sungguh lemah yang menyembah, yang disembah lemah. Yang menyembahnya orang itu lemah. Yang disembahnya patung lebih lemah lagi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal Allah Maha Kuat dan Maha Agung. Termasuk dianggap tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang disembahnya itu tidak mampu menciptakan makhluk yang terkecil. Hewan yang terlemah, yang apabila hewan lemah tersebut merebut sesuatu dari dirinya, dia tidak bisa mempertahankannya. Bandingkan dengan Allah. Dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 7, ayat 67, Allah menyatakan, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Kata Allah, orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Padahal bumi ini berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Dan langit itu semuanya digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Ini firman Allah yang menyatakan Allah punya tangan kanan. Al-Quran, Allah mengenalkan dirinya. Langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Oleh karena itu, orang yang menyekutukan Allah dalam beribadah dengan makhluknya, orang itu tidak mengagungkan Allah yang zat dari Allah sendiri super agung. Seluruh alam jagat raya berada dalam genggaman tangannya, diatur olehnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah tergenggam seluruh kerajaan alam semesta, langit dan bumi ini. Demikian juga ada kan orang yang menyangka Allah tidak mengutus seorang rasul pun kepada manusia, tidak menurunkan satu kitab pun. Orang seperti itu, berarti orang itu tidak mengagungkan Allah, su'udhan kepada Allah. Tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Malah menisbatkan kepada sifat-sifat yang layak, yang tidak layak. Dalam bentuk umpamanya Allah iseng menciptakan alam jagat raya ini. Diciptakan sekedar iseng, setelah diciptakan malaikat, jin, manusia, binatang. Sudah terserah semau kalian, gak diatur lagi oleh Allah. Tidak akan ada perhitungan, tidak ada balasan. Iseng. Menganggap Allah iseng itu tidak mengagungkan Allah, itu menghinakan, merendahkan Allah. Masa Allah yang Maha Agung berbuat seiseng itu? Demikian juga tidak mengagungkan Allah orang yang menolak hakikat dari nama-nama Allah yang mulia, yang baik dan sifat-sifatnya yang agung. Ini kritik terhadap Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang menolak, mengingkari adanya sifat-sifat Allah Dikatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak berkehendak. Allah tidak di atas kehendak makhluk, tidak berbicara juga menolak keumuman kekuasaan Allah terhadap perbuatan hamba-hambanya, baik perbuatan yang taat ataupun yang maksiat. Orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka seluruhnya dalam bab takdir menganut faham Qadariyah. Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir. Selain menolak sifat-sifat Allah, mereka juga menolak adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Mereka bilang perbuatan manusia murni hasil ikhtiar usaha manusia itu sendiri. Baik perbuatan taat ataupun maksiat, Allah enggak mentakdirkan manusia taat atau maksiat. Tidak ada kehendak Allah atas perbuatan makhluknya. Makhluk itu sendirilah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri untuk diri mereka sendiri. Bukan karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Bukan karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla maha tinggi dari akidah yang serupa dengan Majusi ini. Majusi juga berkeyakinan begitu, ada dua pencipta di alam jagat raya ini. Allah yang menciptakan kebaikan dan iblis serta makhluk yang menciptakan keburukan. Keburukan bukan ciptaan Allah, sebab Allah maha baik, enggak mungkin menciptakan yang buruk. Itu kata mereka. Yang buruk menciptaan makhluknya. Iblis, setan, dan manusia. Ada dua pencipta. Nah, orang-orang Qadariyah diantaranya juga dalam hal ini Mu'tazilah dan Jahmiyah yang selalu menimbang segala sesuatu dengan akal, menyatakan Allah tidak mentakdirkan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk, ciptaan makhluk itu sendiri. Bukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah di dunia ini ada kejadian, banyak kejadian yang terjadi di luar kehendak Allah. Dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi. Kehendak Allah kalah oleh kehendak makhluk. Lemah Allah dalam hal ini. Berarti orang itu tidak mengagungkan Allah. Contoh, kehendak Allah terkalahkan oleh kehendak makhluk. Allah menghendaki semua makhluk ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Tapi sebagian besar manusia maunya tidak ibadah. Tidak mau ibadah. Dan kenyataannya banyak yang tidak mau ibadah. Menanglah kehendak manusia, kalahlah kehendak Allah. Tidak ibadahnya manusia, musyriknya manusia, kafirnya manusia, bedahnya manusia, itu terjadi di luar kehendak Allah. Itu kata mereka. Dan ini menunjukkan Allah lemah karena di alam jagat raya ini terjadi sesuatu di luar kehendak Allah. Itu anggapan mereka. Anggapan ini menyatakan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Yang benar adalah seluruh yang terjadi di alam jagat raya ini, baik yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, semuanya kehendak Allah. Semuanya ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah. Perbuatan manusia juga ciptaan Allah. Baik perbuatan yang baik atau yang buruk, yang taat atau yang maksiat, seluruhnya itu apa? ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma taf'alun wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan menciptakan apa-apa yang kalian amalkan. Kalian ciptaan Allah, amal kalian juga ciptaan Allah, bukan ciptaan kalian. Ini ayat loh. Bagaimana ayat ini bisa ditentang dengan akal? Kalau dipertanyakan, loh, bagaimana perbuatan manusia bisa dianggap ciptaan Allah? Bukankah perbuatan manusia terjadi karena keinginan manusia dan usaha manusia? Kita jawab, iya. Lalu kenapa diklaim sebagai ciptaan Allah? Ayo kita usut. Kenapa manusia berkehendak melakukan perbuatan itu? Kehendak itu dari mana? Apakah hasil ikhtiar manusia memunculkan kehendak untuk beramal dalam dirinya? Tidak. Ujug-ujug aja muncul ingin berbuat itu, ingin berbuat ini. Ujug-ujugnya kebetulan? Tidak. Allah yang ngasih keinginan itu. Wa ma tasya'una illa ayasha'allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan apapun. Tidak punya kehendak apapun untuk melakukan ini atau itu. Kecuali Allah yang menginginkan demikian. Allah yang ngasih. Itu pertama. Terus kedua, orang itu setelah berkeinginan kok bisa berikhtiar, mampu berikhtiar. Dari mana kemampuan itu? Allah juga yang ngasih. La haula wala quwata illa billah. Gak ada kemampuan, gak ada kekuatan, gak ada daya upaya. Kecuali Allah yang kasih. Begitulah cara Allah menciptakan perbuatan makhluk. Kalau Allah ingin makhluk ini berbuat demikian, demikian, demikian, Allah kasih keinginan kepada makhluk itu untuk berbuat, dan Allah kasih kemampuan untuk berbuat. Maka lahirlah perbuatan itu. Kalau enggak dikasih sama Allah, enggak akan berbuat. Banyak orang umpama yang tidak diberikan keinginan untuk ini, akhirnya dia tidak melakukan ini. Ada orang yang suka futsal, ada yang tidak mau. Ada yang suka berenang, ada yang tidak mau. Ada yang suka lari, ada yang tidak mau. Ada yang suka makanan ini, ada yang tidak mau. Ada yang mau melakukan ini, ada yang mager karena sudah PW. Beda-beda orang. Kenapa beda-beda? Karena keinginan untuk berbuat apapun Allah yang kasih. Ada yang dikasih keinginan itu oleh Allah, ada yang tidak. Maka pantas kalau perbuatan manusia diklaim sebagai ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu, Allah yang ciptakan amalan kamu. Bukan murni hasil ikhtiar manusia tanpa keterlibatan Allah di dalamnya, enggak. Jadi orang yang meyakini bahwa perbuatan manusia murni hasil usaha manusia, tidak ada keterlibatan Allah, takdir Allah, kehendak Allah dalam hal itu, itu bertolak belakang dengan Quran dan berarti tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agung pengagungan. Karena di dalamnya ada sikap merendahkan Allah. Di dunia ini terjadi banyak hal di luar kehendak Allah dan itu kelemahan. Kehendak Allah terkalahkan oleh kehendak manusia. Ini kelemahan. Maka orang-orang yang berkeyakinan qadariyah bahwa Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu baik umum ataupun rinci, berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Demikian juga, ini yang berikut ini kritik kepada Jabriyah atau Jabariyah. Jabariyah ini berkeyakinan bahwa manusia dipaksa untuk melakukan kehendak Allah. Semuanya sudah ditakdirkan dan itu benar. Tapi kebablasan Jabriyah ini. Segala sesuatu ditakdirkan, kita hanya menjalani takdir, tidak ada ikhtiar, tidak ada keinginan. Kita terhadap perbuatan kita yang kita lakukan, taubahnya bagaikan kapas. Kapas yang melayang-layang di udara terhembus angin. Kadang mengarah ke timur, kadang ke barat, kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke kiri, kadang ke depan. Kadang ke kanan. Apakah kapas ketika melayang itu keinginan dia dan ikhtiar dia? Tidak. Dia hanya terbawa oleh angin. Angin bertiup ke utara, dia akan terbang ke utara. Angin ke selatan, dia terbang ke selatan. Angin ke atas, dia akan naik ke atas, ngumpul. Anginnya menyedot ke bawah, dia akan ikut ke bawah. Melayangnya kapas terpaksa. Karena keadaan. Ya, bukan karena keinginan umpah kapas. Ah, ingin ke atas, enak. Lalu dia ikhtiar ke atas, enggak. Atau seperti matahari yang bersinar memancarkan cahayanya. Matahari bersinar bukan karena keinginan dia dan ikhtiar dia. Saya ingin bersinar terus berusaha memancarkan sinarnya. Suatu saat sampai saya memberkedip sekejap saja. Apa begitu? Enggak. Matahari memancarkan sinarnya setiap detik dari awal sampai kiamat nanti, bukan kehendak dia, bukan ikhtiar dia. Tapi begitulah diciptakan, dipaksa untuk begitu oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kapas dipaksa melayang ke arah manapun sesuai dengan arah angin, dipaksa oleh angin. Kata Jabriyah, manusia terhadap perbuatannya juga seperti itu. Dipaksa untuk melakukan apa yang Allah takdirkan atas dirinya. Tanpa ada kehendak, tanpa ada ikhtiar. Ini kebablasan. Tanpa ada bahwa manusia sudah ditakdirkan, betul. Tapi tanpa kehendak, tanpa ikhtiar, ini keliru. Manusia punya kehendak, punya kemampuan untuk ikhtiar. Ayat menjelaskan, hadis menerangkan, apa yang kita rasakan juga membuktikan hal itu. Kita mau berbuat karena ada keinginan? Iya. Karena ada kemampuan? Iya. Bertolak belakang kenyataan ini dengan keyakinan Jabriyah. Makanya kata Jabriyah, kalau orang maksiat, karena memang kehendak Allah, Allah takdirkan dia bermaksiat tanpa ikhtiar, tanpa keinginan dia, lalu diazab. Orang itu tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Karena menganggap Allah mengazab seorang hamba, bukan karena kesalahan hamba itu. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa kadzalika ma qadarahu haqqo qadrih man qala innahu yu'aqibu 'abdahu 'ala ma la yaf'aluhu al-'abdu wa la lahu 'alayhi qudratan wa la ta'thir qudratun wa la ta'thirun lahu fihi al-batta bal huwa an-nafsu fi'li ar-rabbi jalla jalaluhu fa yu'aqibu 'abdahu 'ala fi'lihi huwa subhanahu الذي جبر العمد عليه وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. Demikian juga kata Imam Ibnu Qayyim. Ini kritik kepada Jabriyah. Koreksi kepada Jabriyah. Tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang berkata bahwa Allah mengazab hambanya bukan karena perbuatan si hamba. Bukan karena kesalahan si hamba, bukan karena ikhtiar dan kemampuan si hamba sama sekali. Tapi karena perbuatan Allah Azza wa Jalla dalam diri si hamba. Lalu Allah mengazab hamba atas perbuatan Allah terhadap hamba yang Allah paksakan kepada si hamba. Itu kan zalim kalau dia demikian ya. Kalau umpamanya ada seorang majikan Majikan ini memaksa hamba sahaya untuk melakukan sebuah perbuatan. Setelah melakukan lalu diazab. Lakukan. Dan dia enggak bisa menolak. Lalu dilakukan. Setelah dilakukan, diazab. Kenapa kamu lakukan itu? Zalim enggak tuh majikan? Zalim. Buruk enggak tuh perbuatan majikan? Buruk. Mustahil Allah menetapkan atau bersikap seburuk itu. Allah zat yang maha adil, zat yang maha hakim, zat yang maha rahman kepada seluruh makhluknya. Mustahil memaksa makhluk melakukan keinginannya lalu si makhluk itu diazab atas perbuatan yang Allah lakukan pada diri si hamba. Mustahil seperti itu. Terus, bukankah si hamba yang maksiat juga atas takdir Allah? Iya. Semua takdir Allah tetapkan beserta sebab-sebabnya. Sudah kita bahas di awal. Takdir umpamai seorang hamba lapar. Pasti ada sebabnya. Dan sebabnya juga Allah takdirkan. Kenapa hamba itu lapar? Pak, karena dia tidak makan. Mau orang soleh sesoleh apapun, ya kalau tidak makan, mah lapar. Nabi Muhammad SAW pernah merasakan lapar? Sering. Masa nabi-nabi kok lapar? Iya, karena beliau manusia biasa. Lapar kenyang, gak ada kaitan dengan soleh tidaknya, ada kaitan dengan makan atau tidak. Ini orang kafir, orang musyrik, orang durhaka. Karena durhaka walaupun dia makan banyak, oleh Allah tetap dilaparkan? Enggak. Karena setiap takdir Allah kaitkan dengan sebabnya. Lapar sebabnya karena tidak makan, kenyang sebabnya karena makan yang cukup atau yang banyak. Begitu. Ada hubungan sebab akibat. Dan kenapa orang ini tidak makan? Ditakdirkan lagi mungkin karena tidak ada makanannya. Atau ada makanan, tapi dia terlalu sibuk dengan urusan lain, gak sempat. Kan ada orang tuh karena kesibukan, ingin makan, lapar, tapi gak sempet-sempetnya. Karena ada tugas kewajiban seperti itu. Seorang guru umpamanya. Dia mau berangkat ke sekolah, harus ada di sekolah jam 7, tapi sejak bangun subuh gak sempat makan. Dia harus masak, ya masak. Menyiapkan untuk suaminya, untuk anaknya, ngurus anaknya, memandikan anaknya, memakaikan baju anaknya, mengantar dulu ke sekolah. Ada sudah mepet hampir jam 7 berangkat. Gak sempat makan. Lapar. Selama jam kerja gak bisa makan. Jam 7 terus ngajar, jam 10 pas istirahat, gak bisa makan juga. Karena harus mungkin ada tamu, mungkin dipanggil oleh kepala sekolah, mungkin harus meriksa tugas murid. Atau umpamanya pas mau mesen nasi uduk, umpamanya kesenangan untuk sarapan. Gak libur yang dagangnya, sakit atau apapun. Sampai jam 12, lemes. Orang lapar karena tidak makan. Tidak makan karena ada sebab-sebab. Terus begitu. Kenapa orang ke neraka? Apakah ini takdir Allah dan kehendak Allah? Iya. Pasti ada sebab karena dia durhaka. Oh, kenapa dia durhaka? Pasti ada sebab. Karena apa? Karena dia gak mau belajar, dia cuek terhadap agama sehingga bodoh, sehingga gak dapat hidayah. Kenapa dia begitu? Karena dia malas, karena dia begitu terus. Dan itu takdir yang Allah tetapkan bagi ahli maksiat sebagai hukuman respon Allah terhadap amalan orang itu sebelumnya. Siapa yang Allah beri hidayah, siapa yang Allah sesatkan, Allah lebih tahu. Alasannya pasti ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Orang dusta akibatnya apa? Berhenti dia ibadah. Dicabut keinginan ibadah dari dirinya oleh Allah karena hukuman terhadap kedustaannya. Iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhi dusta karena dosa itu menyeret pelakunya kepada fujur, kepada kedurhakaan. Karena dusta dia berani melakukan kedurhakaan yang lainnya. Hukuman atas kedustaannya. Kenapa orang itu dikasih hidayah? Karena balasan atas perbuatan baiknya. Begitulah terus. Oleh karena itulah maka Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Demikian juga tidaklah dianggap memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang tidak menjaga Allah dari hal yang kotor, yang bau, yang najis, yang apa namanya menganggap Allah menempati tempat yang dia sendiri tidak mau menyebut namanya saking kotornya, baunya atau tidak layaknya. Tapi dia menolak istiwanya Allah di atas arsy. Ini kritik Al-Imam Ibnu Qayyim kepada keyakinan Allah di mana-mana. Innallaha fi kulli makan, Allah mah ada di mana-mana. Ada di hati kita. Ada di masjid, ada di WC, ada di lubang WC, di tempat-tempat najis. Karena berkeyakinan Allah ada di mana-mana. Tapi mengingkari Allah ada di atas arasy. Pernyataan Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah istiwa di atas arasy. Diingkari padahal itu posisi teragung untuk zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Lalu diyakini Allah ada di mana-mana. Di tempat-tempat kotor juga ada. Aneh enggak aneh? Itu orang tidak memuliakan Allah Azza wa Jalla. Maksud mereka sih baik. Niatnya cuma caranya. Apa niatnya mengingkari istiwanya Allah di atas arsy? Karena salah persepsi tentang mana istiwanya Allah di atas arsy. Mempersepsikan hal itu berdasarkan akal. Kalau Allah di atas aras dianggap lalu butuh aras. Oh kalau begitu arasnya lebih besar daripada Allah. Kalau nanti arasnya hancur Allahnya jatuh. Kayak gitu makanya lalu ditolak. Itu karena salah memahami makna istiwa di atas aras. Padahal dari zaman baheula mula kalau mereka membaca bantahan para ulama kepada kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengingkari istiwanya Allah di atas arasy, cara berpikir Mu'tazilah sama dengan mereka, itu dibantah oleh para ulama. Itu yang enggak mereka baca. Allah istiwa di atas arasy bainun min khalqih, tidak nempel di arasy, terpisah dari makhluknya. Tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas benda lain, enggak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak menempel di aras, tidak membutuhkan aras, dan tidak berarti arasnya lebih gede daripada Allah. Apapun yang terjadi pada diri aras, pada aras, enggak ngaruh apapun kepada Allah. Allah enggak jatuh karena tidak bertumpu pada aras itu. Itu sudah jelas oleh para ulama. Malah mereka menyamakan, ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi ditakwil sampai diserupakan dengan makhluk. Oh maksud Allah istiwa di atas arasy itu berkuasa. Sama dengan bupati duduk di kursi bupati selama 5 tahun. Apa makna duduk di kursi selama 5 tahun? Apakah duduk terus selama 5 tahun? Enggak. Pergi kemana-mana, duduknya jarang. Tapi duduk, menduduki jabatan bupati maknanya menguasai, berkuasa sebagai bupati. Tuh menyamakan antara istiwanya Allah di atas aras dengan berkuasanya bupati. Keliru besar. Oleh karena itulah maka orang yang mengingkari Allah istiwa di atas arasy lalu ditanya di mana Allah? Di mana-mana. Oh. Ini keliru besar. Padahal ayat dan hadis yang sahih ratusan dalil menyatakan Allah di atas. Di antara surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu sholihu yarfa'uhu. Naiklah kepada Allah. Kalau naik ke mana? Ya ke atas. Apa yang naik kepada Allah? Seluruh ucapan-ucapan baik, yaitu doa, zikir. Dan amalan soleh diangkat kepada Allah. Waktu Mi'raj, Nabi SAW terbang ke atas, tangga ke atas, ke langit. Kemudian para malaikat seusai bertugas di alam dunia langsung lapor ke atas. Allah menyatakan, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilayhi. Malaikat mengurus urusan dari langit ke bumi, setelah itu dia naik ke atas, lapor kepada Allah. Banyak yang seperti itu. Ayat dan hadis, tak terhitung. Tapi orang mengingkari istiwanya Allah di atas arasy, selalu berkeyakinan Allah di mana-mana. Lebih rendah, lebih hina. Orang itu tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Inilah salah satu atau beberapa bukti orang yang su'udzon kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah. Disangkanya Allah tidak sempurna. Disangkanya dalam prasangka mereka Allah ada kekurangan, ada aib, ada kerendahan. Lalu sikapnya itu diaplikasikan dalam beberapa keyakinan yang menyimpang, yang mengisyaratkan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, penjelasan ini belum selesai. Nanti kita akan teruskan di hari-hari yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz, kami berikan kesempatan di sesi tanya jawab ini. Antum bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di line telepon 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Sekali lagi, kirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, apabila ada pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah di... tidak menyebutkan namanya di mana. Beliau bertanya, Ustaz, salahkah jika kita berkata kepada Allah, kenapa ini terjadi kepada saya, Ustaz? Nah, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Benar apa salah kalau kita bertanya, ya Allah, kenapa engkau lakukan ini kepada saya, atau kenapa ini terjadi kepada saya? Benar apa salah? Ucapan itu adalah ucapan yang benar-benar salah. Salah banget. Karena apa? Allah itu tidak boleh ditanya kenapa Allah melakukan itu. Allah menyatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang kenapa Allah melakukan itu, tapi mereka yang ditanya. Manusia, kenapa kamu berbuat begini dan berbuat begitu? Karena apa? Karena pasti Allah adil di dalam menetapkan segala yang Allah lakukan. Yang harus dipertanyakan adalah introspeksi. Kenapa Allah sampai menghukum saya dengan hukuman seperti ini? Kenapa Allah memberi musibah kepada saya sampai seperti ini? Introspeksi, bukan bertanya kepada Allah. Sebab pasti ada ketemu sebabnya, oh mungkin saya lalai dalam menunaikan kewajiban. Ada larangan Allah yang dilanggar. Ada dosa maksiat yang saya lakukan. Allah masih sayang, makanya dihukumlah saya dengan yang seperti ini. Apa yang terjadi? Tobat. Dan sampai, kenapa saya itu ibadah terus-terusan tapi kok sengsara terus? Coba pertama, apakah ibadahnya benar apa tidak? Kedua, selain ibadah ya, selain ibadah, ada nggak larangan Allah yang dilanggar? Kualitas ibadah kita kayak apa? Terutama niat ibadah kita itu memang untuk dunia apa? Kenapa saya ibadah terus tapi kok miskin? Oh, ibadahnya agar kaya. Salah niat ibadahnya. Kenapa saya ibadah terus-terusan tapi jomblo aja? Oh, untuk nyari jodoh ternyata. Salah niat. Introspeksi, tobat, perbaiki diri. Itu yang harus kita lakukan, bukan mempertanyakan apa yang Allah lakukan. Wallahu a'lam. Mangga. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon, kami persilakan kembali di line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi, silakan bagi antum yang akan bertanya yang tadi sudah sempat masuk lalu terputus kembali di line telepon 022-8686-2637. Kita angkat. Halo? Halo? Ya, tampaknya belum ada Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Agus Wahid di Sukapada, Cibenying Kidul, Bandung. Ingin bertanya di luar tema tentang keutamaan kurban, Ustaz. Jika kita punya uang yang sudah dialokasikan buat bayar SPP sekolah anak buat 5 bulan ke depan, apakah kita terkena kewajiban berkurban, Ustaz? Barakallahu fiik. Silakan. Taib, wa fika barakallahu. Bayar SPP hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Kalau enggak dosa enggak? Ya dosa lah. Karena kewajiban. Ya. Kita sudah menandatangani kesepakatan setiap bulan bayar sekian. Itu wajib. Karena sudah janji. Ya. Maka tunaikan. Tapi untuk di bulan itu, untuk 4 bulan, 5 bulan ke depan kan belum wajib. Tapi uang sudah ada, maka alokasikan untuk kewajiban saat itu. Insya Allah Allah akan mudahkan untuk SPP 5 bulan yang akan datang. Pakai kurban dulu, Allah akan ganti. Insya Allah ya. Wallahu'alam. Emang gak ada telepon? Baik, kita angkat telepon. Ya, silakan. Halo. Putus lagi. Ya, kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya melalui line telepon. Kami persilakan di line telepon 022-8686-2637. Sekali lagi, bagi para pendengar ataupun pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, bismillah, Ustaz, orang tua kami sudah dalam daftar tunggu haji menurut data berangkat tahun depan atau 2023. Qadarullah, ayah kami meninggal dan ibu sakit-sakitan. Jika mengundurkan diri karena keadaan tersebut, apakah orang tua kami sudah mendapatkan pahala naik hajinya, Ustaz? Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Ya, wa fika barakallah. Taib. Kalau seseorang pertama sudah niat mau melakukan sebuah perbuatan baik. Niatnya aja dicatat satu. Mau angkat dulu telepon, bisa keburu putus dulu. Telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya, yang telepon sudah masuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo, yang telepon silakan. Halo, Bapak atau Ibu? putus lagi. Iya, putus kembali. Silakan Ustaz. Kita lanjut yang tadi. Kalau seorang sudah niat melakukan sebuah amal baik, dicatat satu pahala. Kalau sudah dilaksanakan, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun kalau tidak jadi dilaksanakan, ada dua. Kalau tidak jadinya itu tanpa uzur. Sudah niat tiba-tiba dibatalkan karena malas. Tidak ada uzur apa-apa, maka niat yang satu itu tetap tidak dihapus. Tetap dia dapat pahala dari niatnya. Adapun kalau umpamanya dia tidak jadi karena ada uzur di luar kemampuan dia, maka tetap pahala 10 kali lipat itu Allah berikan kepadanya. Sama dengan umpama kita sudah berniat pas azan zuhur nanti saya mau ke masjid. Lalu azan zuhur. Lalu kita berwudu terlebih dahulu, lalu ambil pakaian, gamis atau sarung, pakai kopiah, sudah pakai pewangi. Pas mau keluar hujan besar. Akhirnya enggak jadi tuh. Padahal dia sudah niat dan sudah ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya wudu, ya sudah pakai pakaian. Ternyata enggak jadi karena hujan. Maka dia sholat sendirian di rumah, tidak jadi ke masjid. Pahalanya sama dengan sholat di masjid secara utuh. Atau tidak hujan, tapi pas umpamanya mau buka pintu, aduh mules. Akhirnya gak jadi ke masjid, buka lagi pakaian ke WC. Lama di WC. Selesai-selesai itu sudah bubar, sudah salam. Akhirnya dia sholat sendiri di rumah. Pahalanya utuh. Ya, pahalanya utuh. Demikian juga orang yang sudah niat haji, sudah ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Sudah bayar. Sudah mungkin baca-baca ikut bimbingan. Pas pada waktunya qadarullah keburu meninggal atau sakit yang tidak mungkin, kan insyaallah pahalanya tetap dapat. Wallahu a'lam. Silakan ada telepon. Baik, kita angkat penelpon. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nenden di Bandung. Ibu Nenden di Bandung. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ini dengan tarbiyah sunnahan ya? Iya, betul. Iya. Ini mau tanya kalau apa terkait LGBT itu, kalau LGBT kan suka bersandarnya saya begini karena takdir gitu kan. Nah, itu bagaimana ya? Ininya. Sudah, Bu? Sudah, itu aja. Baik. Depan. Afan. Apa pertanyaannya? LGBT atau... Oh, LGBT. Iya, LGBT menyatakan saya begini sudah takdir. Apa ucapannya benar? Ucapannya benar. Dia LGBT, takdir. Dia umpah seorang pencuri, lalu mencuri, dia katakan, saya sudah ditakdirkan mencuri. Betul, betul. Terus salahnya di mana? Salahnya, dia meyakini itu buruk, tapi tidak ikhtiar untuk dirubah. Salahnya yang lain, sebelum dia mencuri, dia sudah niat, sudah ikhtiar, dan tahu itu buruk, tidak dia hentikan. Penyebab aksi pencurian itu pasti ada banyak tuh. Itu tidak diantisipasi. Terus dia ikuti keburukan sampai terjadi. LGBT itu tidak sekonyong-konyong tumbuh dalam dirinya tanpa sebab. Pasti ada sebab. Sama dengan begini. Ya, ini saya sudah kudratnya menyukai sesama jenis, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan. Makanya saya tidak boleh disalahkan. Itu sama dengan sudah secara fitrah saya laki-laki menyukai wanita, menyukai umpamanya harta, menyukai kekuasaan. Ini sudah fitrahnya, semua orang bisa. Tapi apakah karena hal itu boleh kita ikuti dengan melanggar rambu? Tidak boleh. Jadi kalau umpama LGBT, gay atau lesbian, menganggap benar atau menganggap ini wajar karena memang bukan keinginan kita memiliki perasaan seperti ini. Ditakdirkan, sudah kehendak Allah, sudah fitrah. Itu sama dengan lelaki menyukai wanita lalu dilampiaskan dalam bentuk berzina lalu dia katakan sudah apa namanya, sudah naluri, sudah fitrah bagi saya sebagai laki-laki menyukai wanita, enggak bisa ditolak. Allah juga menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi manusia itu untuk mencintai syahwat terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta, dan seterusnya. Apakah karena ini sudah kudrat, sudah apa namanya fitrah, lalu boleh disalurkan secara sembarangan? Enggak. Termasuk kesukaan manusia kepada harta, Allah menyatakan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu dalam mencintai kekayaan sangat-sangat kuat. Memang diciptakan untuk dengan fitrah mencintai sesama jenis, mencintai kekayaan, ya. Tapi apakah hal itu menjadi boleh menyalurkan secara sembarangan? Karena menyukai harta, dia maling, dia merampok, dia korupsi, dia menipu. Karena menyukai wanita dan semua laki-laki begitu, lalu dia berzina. Asal tidak ada yang diragukan. Apakah begitu? Demikian juga dia muncul umpamanya keinginan atau rasa suka kepada sesama jenis. Akhirnya boleh disalurkan? Enggak, tentu saja, ya. Ada mekanisme, boleh menyalurkan syahwat kepada lawan jenis, ada mekanismenya yang halal, nikah. Boleh mengambil kekayaan sebanyak-banyaknya asal mekanismenya yang benar, bisa berdagang, bisa jual jasa, ya, bisa apapun yang Allah halalkan di dalam meraih harta, boleh. Nah, seperti itu. Adapun LGBT, ya, diberinya seseorang rasa suka kepada sesama jenis, ini hukuman Allah atas perbuatan dia sebelum. Itu pasti ada sebab loh. Dari awal Nabi SAW sudah mengadakan pencegahan penyakit LGBT ini. Makanya tidak boleh umpamanya adik kakak sekalipun tidur satu kamar, satu kasur berdua, satu selimut berdua, walaupun laki-laki sama laki-laki, apalagi laki sama wanita. Wanita sama wanita, jangan sampai satu selimut berdua pisah, dari awal itu. Jangan sampai terlihat aurat masing-masing, walaupun itu adik kakak. Itu apa? Itu untuk mencegah munculnya penyimpangan dari aspek ini. Lahirnya LGBT. Dan ketika itu muncul, apa yang terjadi bukan dianggap benar. Ini mah sudah dari Allah kudrat. Sama dengan umpamanya kita menyukai seorang wanita, lalu dipelihara. Jangan. Cepat-cepat dialihkan. Berpikir kepada perkara-perkara lain. Syahwat terhadap lawan jenis harus dibendung, dihindarkan sedemikian rupa sampai tiba saatnya kita memperoleh momen yang halal melalui pernikahan. Silakan. Sebelum momen itu datang, ya kita harus jaga diri. Jangan melihat wanita, wajahnya laki ke wanita, wanita juga begitu. Jangan bersentuhan. Jangan berdua-dua, Jangan berdesak-desakan, itu larangan. Agar apa? Agar kesukaan kita kepada kepada lawan jenis itu tidak tersalur secara ilegal menurut kacamata syariat. Tahan, tundukkan pandangan, hindari berdua-dua, hindari ikhtilat atau berdesak-desakan dengan lawan jenis, hindari persentuhan, seperti itu. Jangan sampai karena memang ini kudrat, fitrah, menyukai lawan jenis, akhirnya bersalaman, akhirnya berdua-dua, akhirnya berpelukan, akhirnya berzina, ya terlarang, tidak boleh. Apalagi LGBT. Kalau umpamanya tahu hubungan sesama jenis terlarang, lalu muncul perasaan itu, cepat-cepat dihapus, diusahakan, diikhtiarkan, dan pasti bisa. Perasaan kepada lawan jenis saja begitu muncul tapi belum halal, kita bisa hindarkan. Kalau umpamanya muncul perasaan kepada lawan jenis, lalu kita ikuti perasaan ini, didatangi, dihubungi, lalu bertemu, lalu itu melanggar syariat kebablasan, dia akan diazab. Apalagi kepada yang sesama jenis yang sejak awal dilarang, muncul perasaan, cepat hindarkan. Cepat dijauhi hal-hal yang bisa berlanjutnya hal itu. Ada terapi. Bisa disembuhkan? Bisa, dan terbukti banyak. Keterangan para ahli penyakit kejiwaan yang namanya LGBT ini, ya bisa disembuhkan. Ada terapinya. Bisa dihindarkan, bisa disembuhkan. Ikhtiar ini yang tidak dilakukan oleh para penganut LGBT. Dan saya pernah memposting sebuah status, LGBT kalau sudah terjangkiti penyakit ini pada diri seorang, hilang rasa malu. Dia bangga dengan ke-LGBT-annya. Baik itu umpama transgender, ya, ganti kelamin operasi, bangga dengan hal itu. Ataupun deklarasi menyatakan saya penyuka sesama jenis. Bangga dengan itu, tidak ada malu, padahal itu memalukan. Ayat itu menyatakan demikian. Para ulama ahli tafsir ketika menerangkan ayat itu menyatakan tidak ada rasa malu dalam diri mereka tentang penyakit kejiwaan mereka. Ini penyakit kejiwaan. Ini penyimpangan masalah kejiwaan. Ya, sakit jiwa yang sebenarnya dalam bentuk seperti itu. Sakit jiwa tidak hanya gila. Yang ini juga termasuk penyimpangan kejiwaan. Ya. Ya takdir Allah. Sama dengan umpamanya saya miskin, takdir Allah. Bisa dirubah. Belajar, berdoa, bekerja, berusaha. Insya Allah Allah akan rubah. Lewat ikhtiar, doa, usaha, perjuangan yang kita lakukan. Kondisi kita akan Allah rubah. Menjadi tadinya miskin, bodoh, lalu dia berusaha, belajar, bekerja, berdoa, bisa berubah menjadi ya pintar, ya kaya. Apakah dia merubah takdir? Enggak, takdir dia begitu. Dia hanya berusaha untuk merubah keadaan. Ya, bisa dirubah keadaan? Bisa, dan harus merubah keadaan yang buruk kepada keadaan yang jelek. Kalau kita sakit lalu berobat, itu bukan mentang takdir. Ah, memang saya sudah ditakdirkan sakit. Makanya gak perlu berobat. Kalau berobat berarti tidak menerima takdir Allah. Bukan. Kalau tahu itu sesuatu yang buruk yang Allah takdirkan dan itu pasti ada sebab, sebab ikhtiar untuk merubah keadaan yang buruk tadi menjadi keadaan yang baik. LGBT juga demikian, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tidak menyebutkan nama dan dari mana. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah diperbolehkan kurban online seperti transfer sejumlah uang dan disalurkan di tempat lain, Ustaz? Silakan. Baik, barakallahu fiik. Sekarang kurban kewajiban individu. Kalau masing-masing individu melaksanakannya, bagus. Tapi kalau masing-masing individu melaksanakan sendiri-sendiri, Ada madarat, mungkin ada. Apa madaratnya? Madaratnya pembagian daging kurban tidak merata. Dia hanya ke orang-orang terdekat. Tapi kalau dalam satu RW banyak umpamanya yang kurban dikoordinir oleh RW setempat atau DKM setempat didata. Akhirnya ada kekompakan, ada ta'awun alal birri wa taqwa. Terus ada pendistribusian yang merata. Tidak ada rasa kecemburuan sosial di kalangan mereka. Semua dapat. Itu maslahat. Itu bagus. Ada orang yang umpamanya di kota, dia mau kurban, tapi gak bisa mengelolanya kalau harus sendiri. Dia gak berani menyembelih, dia gak bisa juga nyisitnya dan seterusnya, tapi ingin kurban, gimana? Akhirnya bisa-bisa gak jadi kurban, saya mami ingin, tapi gak bisa ngurusnya. Itu kalau orang tetap menekankan harus diurus oleh sendiri. Iya, kalau bisa bagus. Dan kalau ada pemerataan, bagus. Akhirnya dia titipkan, ingin kurban tapi gak berani menyembeli, gak mampu mengurusnya, dititipkan. Dia minta bagian untuk dirinya karena disunnahkan, selebihnya dibagi ke orang yang jauh lebih membutuhkan daripada dia. Bagus. Ini tidak masuk ke dalam penggal meminta-minta yang diharamkan. Harus dibedakan antara meminta yang tercela dengan penggalangan donasi. Meminta yang tercela adalah meminta untuk kepentingan diri. Dia ada tapi minta ke orang, itu tercela, itu yang diazab pada hari kiamat nanti, daging-daging dari wajahnya itu enggak ada loh di akhirat. Hadis tentang hal itu banyak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab dzamus su'al. Tercelanya meminta. Maksudnya meminta untuk diri sendiri. Tapi kalau penggalangan donasi, bukan untuk diri sendiri, untuk umat. Untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren. Untuk membangun umpamanya aktivitas dakwah. Tidak terlarang. Makanya fatwa para ulama, para masyayikh, lajnah da'imah, atau individu para masyayikh. Ditanya bagaimana hukum mengumpulkan donasi untuk kepentingan umat. Semua menyatakan boleh, itu ijtihadnya para ulama. Nggak boleh ini temak haram, terlarang, ada selarangan meminta, tercelaknya meminta. Ini sarah penerapan dalil. Yang haram meminta itu untuk pribadi. Ya kalau umpamanya jangan digalang donasi, ada yang menyumbang silakan, yang enggak ya sudah. Ya banyak orang yang menyumbang tapi enggak tahu kemana ini harus disumbang, harus disalurkan. Begitu kita umumkan, oh ini ada, alhamdulillah. Dan kita tidak memaksa. Dan itu bukan untuk kepentingan pribadi si panitia yang mengumpulkan donasi. Kalau toh ada penyimpangan, khianat, ya itunya yang disalahkan. Pengkhianatannya tidak boleh dipukul rata, penggalangan donasi yang disalahkan. Enggak, banyak penggalangan donasi yang amanah. Jadi kalau ada kesalahan di dalam pengelolaan donasi, jangan disalahkan penggalangan donasinya, tapi penyimpangannya itu. Penggalangan donasi perlu. Karena betapa banyaknya orang yang butuh donasi, baik untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren, atau anak-anak yatim, atau yang seperti itu, yang mereka sendiri tidak mampu mencari untuk diri mereka sendiri. Jadi harus dibedakan antara meminta yang terlarang, yang tercela, yang haram, dengan mengumpulkan donasi untuk kepentingan umat. Jangan sampai pengumpulan donasi untuk kepentingan umum ditembak, diharamkan oleh hadis tentang terlarang dan tercelanya meminta untuk diri pribadi. Itu yang tercela. Dengan demikian ya dibolehkan saja ya, kalau ada orang ingin kurban tapi dia tidak bisa mengelola sendiri. Di kota gitu ya. Atau ada umpamanya RT RW setempat tapi kita tidak percaya terhadap pemahaman agamanya atau amanahnya, kita mencari yang amanah, ya silakan. Tidak terlarang untuk menitipkan pelaksanaan kurban kepada orang yang kita percaya, sebagaimana Nabi SAW pun mengamanahkan pengurusan kurban beliau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Boleh, asal amanah ya. Kalau tidak ada amanah yang ada pengkhianatan, salahkan pengkhianatannya, bukan salahkan mewakilkan apa kurbannya kepada pihak lain. Mewakilkan kurban kepada pihak lain ada sunnahnya. Nabi mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu dibolehkan asal amanah ya. Demikian wallahu alam bisawab, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.